Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang dihafal yang mana? Hadis Ibnu Umar. Iya. Yang agak panjang itu ya. Masya Allah. Ini membutuhkan orang-orang panjang ini. Bukan yang pendek-pendek ini ya. Yang kolan semuanya putih. Ya Allah, yang kolan semuanya putih. Menghafal. Nah, yang sudah menghafal silakan menghafal. Ya Allah, man hafiza falyaqra. Yang sudah hafal silakan menghafal. Senang pendek itu. Panjang-panjang. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafiz Amirul Mu'minin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi. Babul wuqufi 'ala ad-dabbati bi 'Arafah. Bab wuquf di atas kendaraan di Arafah. Jadi wukufnya itu di atas kendaraan. Tentang masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama, mana yang lebih afdal? Wukuf di atas kendaraan ataukah

Wallahu tabaraka wa ta'ala alamis sawab wal muadzin yuadzin barakallahu fikum. Ada yang bertanya, afwan Ustaz, berarti orang yang rumahnya dekat Namirah, ia juga dikosor? Duhai kiranya ada rumah di sana. Tidak ada rumah di sana ya, Pak. Nah, itu padang semua, tidak ada rumah di sana. Masjid Namirah itu dipakai ketika musim haji, ketika satu hari wukuf itu aja. Selebihnya enggak boleh dipakai. Ya. Dan enggak ada rumah di sana. Jadi mohon maaf, pertanyaannya tidak real. Enggak nyata. Itu pentingnya tahu keadaan gitu. Kalau enggak tahu keadaan ya, oh iya, dikosor. Nah, sing mau ngosor sopo, yang mau jamak sopo kono wongi. Tidak ada. Gitu ya. Artinya orang yang jamaah haji lokal. Maka saya mengulang jamaah haji lokal. Kalau bahasanya para fuqaha adalah al-Makki. Yang Mekah sekitarnya. Kalau yang mancanegara namanya Afaki. Yang dari mancanegara. Baik Makki ataupun Afaki sama. Di Mina juga mereka mengkosor. Karena Mina bukan tempat mukim. Nah, ketika Id juga begitu. Yang di Mekah enggak mengerjakan salat Id. Mereka mengerjakan manasik haji yang lain. Apa hukum salat antara azan maghrib dan iqamah? Rasul mengatakan dalam hadisnya, sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Berapa kali? 3 kali. Hendaklah kamu sholat sebelum maghrib. 3 kali belum mengatakan. Pada kali yang ketiga belum mengatakan, liman sya'a. Bagi yang mau. Artinya, itu hukumnya sunnah tapi bukan rawatib. Paham ya? Ada tingkatan-tingkatan sunnah. Dia sunnah, silakan kamu sholat. Bukan wajib, tapi juga bukan rawatib. Nah, sholatnya namanya apa? Ya, qabla al-maghrib. Rasul mengatakan qabla al-maghrib. Sholat, dorokat, qabla al-maghrib. Sunnah, tapi bukan rawatib. Dikerjakan silakan. Kalau pengamalan dulu para sahabat, mereka mengerjakan begitu selesai azan maghrib langsung mereka bergegas berebut mencari tiang-tiang masjid sebagai sutrohnya. Mengerjakan sholat qabliyah maghrib sunnah tapi bukan rawatib ya, tingkatannya di bawahnya itu. Na'am barakallahu fikum. Apa hukumnya doa sebelum salam? Doa apa ta'awud? Yang mana yang betul ini? Ya dua-duanya. Tergantung pertanyaannya mana. Jadi ada ta'awud dari 4 perkara sebelum salam. Ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Harus dibaca. Baik. Adapun setelah ta'awud. Sebelum salam. Ada kesempatan untuk berdoa. Ini hukumnya sunnah. Doa, enggak doa, silakan. Tapi ta'awud dari 4 perkara, itu hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, enggak sah salatnya. Barakallahu fikum. Apa hukum mencintai ahlul bait yang bukan ahlu sunnah? Masya Allah. Naam. Ahlul bait ini kalau ditinjau dari keadaan mereka sama dengan yang lain. Ada yang kafir musyrik. Ada enggak? Nah, ada Abu Jahal, Abu Lahab itu apanya Rasul? Abu Lahab apanya Rasul? Kafir, kafir, kafir, la karamata lahu. Musyrik, musyrik, la karamata lahu. Tidak ada kemuliaan sama sekali untuk dianya. Yes. Di antara mereka yang muslim, ada juga ahlul bait yang mubtadi ombal. Termasuk ahlul bid'ah. Entah dari kalangan syiah rafidah. Sangat banyak. Atau dari kalangan sufiyah. Juga sangat banyak. Atau yang lain-lainnya. Maka menyikapi mereka sama seperti menyikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sama. Kalau mereka ditahzir, tahzir. Sikapnya sama sebagaimana mensikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah yang lainnya. Nasabnya enggak ada efeknya. Enggak ada pengaruhnya. Justru semakin rendah dia, semakin dicela dikarenakan nasabnya. Sudah nasabnya bagus, nasabnya baik, kok mubtadi gitu loh. Paham enggak? Ini gak pantas sesungguhnya. Nasabnya kasihkan sama yang lain lah. Ya gak mungkin sih nasab ya. Kalau boleh dioper, kasihkan sama yang lain. Malu-maluin keluarganya Rasul saja. Keluarganya Rasul kok ahli bid'ah. Gitu ya. Begitu pula yang fasik. Yang fasik, yang ahli maksiat, yang masyhur dengan kefasikannya, kemaksiatannya, kejahatannya, sama. Disikapi sebagaimana mensikapi kaum fusaq. Enggak ada bedanya. Dipahami insyaAllah ya. Ada lagi ahlul bait yang muslim biasalah. Ya. Dikatakan sebagai sunni salafi. Gitu. Belum. Belum. Dikatakan mubtadi juga enggak. Muslim biasalah. Awamunas. Maka mereka dihormati, dimuliakan karena nasabnya. Dipaham ya? Karena nasabnya. Dikarenakan mereka ada kekerabatan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muliakan karena kekerabatan dia dengan Rasul sallallahu. Semata-mata itu. Yang berikutnya, ahlul bait yang sunni. Salafi. Ya. Ahlu sunnah dia. Di atas sunnah. Maka dia dihormati dikarenakan dua alasan. Hormatnya antum dua kali lipat. Yang pertama menghormati dia, memuliakan dia dikarenakan dia sebagai kerabatnya Rasulullah SAW. Ini khusus ini. Ihtiram khusus dikarenakan sebagai ahlul bait. Yang kedua di atas sunnah. Dikarenakan dia sebagai ahlu sunnah. Jadi kalau antum memuliakan seorang ahlu sunnah yang biasa, nasabnya biasa, antum harus memuliakan ahlu sunnah yang ahlu bait lebih daripada itu. Dikarenakan dua kemuliaan sekaligus yang ada pada dia, barakallahu fikum. Jadi paham ya? Memuliakan dia sebagai ahlu sunnah, sekaligus memuliakannya sebagai ahlu bait. Barakallahu fikum. Ini semua dibahas dari para ulama dalam aqidah al-sunnah dan gamblang pembahasannya. Silakan dibaca di aqidah wasitiyah dan juga yang lainnya di pasal dari para ulama tentang masalah ini. Barakallahu fikum. Gitu ya. Jangan kemudian menggunakan kacamatanya orang awam. Kuahat kamu nanti. Ini keluarganya Rasul kok kamu tahzir. Ya tergantung merekanya gimana keadaannya pak. Kalau merekanya di atas bid'atun wa dolalatun wala karoma. Mubtadi. Keluarganya Rasul. Justru mereka ini yang gak beres. Keluarganya Rasul kok mubtadi. Rasul seorang nabi. Dan yang orang yang mereka menisbahkan diri kepada mereka itu orang-orang mulia semua. Ali bin Abi Thalib, orang yang sangat mulia. Hasan dan Husain, orang yang sangat mulia. Fatimah bin Rasul, orang yang sangat mulia. Yang niru mereka lah. Masuk Al-Wa'ali, misalkan Alawiyin, atau dia Hasaniyin, atau dia Husainiyin, atau Fatimiyin, mubtadi'. Bikin malu keluarganya Rasulullah SAW saja. Ya, ketika disikapi dengan sikap yang tepat, dikarenakan memang layak ditahdir, tahdir itu syariat dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada keluarganya Rasulullah SAW. Yang dihormati hanya yang di atas sunnah, dihormati karena di atas sunnah, dan dihormati karena mereka di atas mereka kerabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimuliakan dengan batas syariat, tidak lebih daripada itu. Barakallahu fikum. Difaham insyaallah ya? Nah, jangan mau dikibuli sama mubtadi hizbi-hizbi yang ngaku sebagai mereka juga nasabnya juga ahlul bait. Jangan mau dikibuli. Mereka mestinya langsung dikasih penekanan. Bapak ahlul bait. Iya, jangan mubtadi, Pak, yang sunni gitu. Saya mau ikut sama Bapak ketika di atas sunnah. Karena moyang-moyang bapak itu di atas sunnah semua, bukan di atas penyimpangan bid'ah. Gitu ya. Ya barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Ada yang harus baik di sini? Muliakan dikarenakan dua hal. Di atas sunnah dan dikarenakan sebagai ahlul bait. Barakallahu fikum. Terus ketika nasabnya kamu itu termasuk ahlul bait, jangan kemudian sombong dengan nasab. Keliru itu. Nasab bukan disombong-sombongkan. Itu sudah mulia dari sononya. Kamu akan semakin mulia ketika engkau di atas sunnah. Gitu ya. Jadi al-fakhru bil ansab, bangga dengan nasab, itu ciri-ciri jahiliyah. Jangan mau jadi orang jahiliyah. Bahlul mereka itu. Jangan mau. Ya, kemuliaan nasab itu alhamdulillah sudah ada pada Anda yang sebagai ahlul bait. Muliakan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Jangan kemudian merendahkan orang lain. Siapa ente bukan ahlul bait? Ahlul bait gitu. Siapa ente? Ente itu orang biasa. Darah biru ahlul bait gitu. Dibelek gitu ya merah darahnya. Allah musta'an. Jadi bukan sebagai kesombongan. Tapi sesungguhnya kalau dia tahu tanggung jawabnya, itu beban bagi dirinya. Saya sebagai ahlul bait, maka saya harus mengilmui sunnah kakekku. Saya harus mengamalkan sunnah kakekku. Saya harus menghidupkan sunnah kakekku. Aku harus di atas sunnah kakekku. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipahami ya? Barakallahu fikum. Hadza huwa. Waduh, gak apa lah gue. Ayo, insyaallah. Ih, jam 7:30, kok cepat banget. Sudah ya? Hah, cukup? Ya Allah, apakah ibu mertua tetap mahram bagi kita ketika kita sudah cerai dengan istri kita? Ya Allah, kenapa kok cerai toh yo? Pertahankan rumah tangga, nambah lagi gitu loh. Kok seneng cerai gitu loh. Pertahankan rumah tangga gitu ya. Allah musta'an. Tapi yang namanya musibah terkadang kata Allah syafa'al, itu yang terbaik dalam sebuah rumah tangga harus cerai. Nah, ibu mertua Anda tetap mahram, itu namanya mahram mu'abad. Ya, semata-mata Anda akdun nikah, akad nikah yang sah dengan putrinya, ibunya mahramnya antum selama-lamanya. Namanya ummahatu nisaikum. Baik, Adapun istri, selama jadi istri kamu, dia mahramnya kamu. Kalau dia bukan lagi istri kamu dan selesai masa iddah, maka bukan mahramnya kamu. Namanya mahram yang mu'akkad, yang bukan mu'akkad. Baik, tunggu buku saya. Nah, nanti saya jelaskan di situ terkait dengan masalah kemahraman. Dikarenakan di antara ketentuan kedua mempelai itu tidak boleh menikah dengan mahram. Mengharuskan saya untuk menjabarkan walaupun global bagaimana bentuk kemahraman tadi. Rinci, teng-teng-teng. Insyaallah, antum baca langsung ngeh insyaallah. Insyaallah. Jadi bukunya tebal 316 halaman. Ya, 316 halaman. Lagi naik cetak. Insyaallah datang setengah bulan lagi akan nyampe insyaallah ya, ikhwan. Gitu ya. Itu pembahasan ya, akhirnya banyak hal yang diangkat. Kemahraman diangkat, kewalian diangkat. Ya, insyaallah lengkap lah. Insyaallah. Insyaallah ya, ikhwan. Nah, sudah ada yang enggak sabar menanti buku itu. Tangan saya agak jauh ke sana itu. Yang jauh siapa itu ya? Oh, enggak ada orang ya? Iya. Santri-santri. Ada yang enggak sabar menunggu buku itu. Allahu a'lam bissawab. Kitab-kitab apa saja yang disarankan untuk menjadi rujukan dalam bab qawaid fiqhiyah? Banyak. Ini mau ngajar apa mau belajar ini? Kalau mau belajar, yang biasa dikaji itu adalah Maudhumah Sa'di dengan syarahnya. Naik lagi Al-Qawaidul Jami'ah juga Sa'di. Ini saja ketika antum belajar ini dari seseorang yang memang bidang ini, antum akan mengetahui ilmu ini secara luas, lumayanlah banyak maklumatnya. Kalau untuk rujukan, cukup banyak ya untuk rujukan masalah buku ini. Di antara rujukannya Al-Aswan Nadhar Suyuti, Al-Aswan Nadhar Ibn Nujaim, kitab Al-Qawa'id Ibn Rajab Al-Hambali, 4 ciri tebal segini, 4. Waalaikumsalam. Dari kalangan para bahithin yang bisa dimanfaatkan adalah Al-Qawa'id Al-Khamsul Kubra, tebal segini bukunya. Membahas khusus tentang 5 kaidah fikih yang besar. 5 kaidah fikih yang besar. 1. Ndi. Santri kundi. Yang sudah belajar kaidah fikih. Ya. Ada 5 kaidah besar dalam fikih. Yang pertama. Al-umur bimaqasidiha. Semua perkara tergantung niatnya. Yang kedua. Apa yang kedua ya, Pak? Al-masyaqqat tajribu taysir. Perkara yang memberatkan mendatangkan kemudahan. Yang ketiga, al-yaqin la yazulu bisyak. Perkara yang meyakinkan enggak bisa hilang dengan keraguan-keraguan. Yang keempat, ad-dharru yuzal. Semua perkara yang memadharatkan dihilangkan. Dan yang kelima, al-adab muhakkamah. Adat istiar itu dijadikan sebagai hakim. Ini membahas tentang 5 kaidah ini, tapi cakupannya itu sudah sangat banyak sekali. Barakallahu fikum. Itu cukup ya, akhi. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab. Yang namanya ba'dia itu ba'dahu. Jadi jaraknya enggak terlalu jauh. Ba'dia maghrib. Selesai maghrib, antum berzikir, selesai itu. Ba'dia isya juga demikian. Juga di isya, zikir, terus jam 12 malam baru dua rakaat ba'dia isya. Nah, demikian. Yang namanya ba'dia itu caranya enggak jauh daripada fardunya. Tetap dia dikatakan rawatib. Ya, rawatib itu tartibnya setelah fardu. Caranya enggak jauh. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Panjang pertanyaannya. Wallahu a'lam bis. Masya Allah. Terkait dengan kaifiyah salat, antum baca bukunya Syekh Al-Albani rahimahullah, Sifat Salat Nabi karya Syekh Al-Albani. Itu yang terbaik dalam bab ini. Baik, itu cukup. Nanti antum bisa melengkapi dari buku-buku yang lainnya. Gitu ya. Baca, terjemahan juga ada, asli juga ada. Terkait dengan masalah meletakkan tangan di dada, itu ada beberapa kaifiyah dalam riwayat. Yang pertama, adalah meletakkan telapak tangan di punggung telapak tangan yang kedua. Yang kedua, telapak tangan memegang ini. Namanya apa ini? Pergelangan tangan. Agata. Jatuhnya gini. Yang ketiga, megang ininya. Bukan kemudian begini, tapi dia mencengkeram. Begini bisa. Ya. Barakallahu fikum. Semuanya boleh. Dan diletakkan di atas pusar. Harus di atas pusar. Hakata. Ini pusar di atasnya. Pengertian di atas dada bukan begini. Keliru. Ini namanya di tenggorokan kamu, di lehernya. Ini dada atau di atasnya. Ada fauqahu. Batasnya dari atas pusar. Sampai dada. Ini dada. Begini bisa, agak turun sedikit bisa. Yang penting jangan sampai di bawah pusar. Barakallah. Gitu ya. Selebihnya antum lihat pada kaifiyah salat Nabi. Ada juga yang tanya bagaimana cara memandikan jenazah. Panjang lagi ya ikhwan. Antum baca kitab Ahkamul Janais Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Disebutkan kaifiyah memandikan jenazah. Barakallahu'alaikum. Sementara cukup naktafi lahuna subhanakum bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.